Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma la wala quwwata illa billah ma ba'd. Sekarang ini kita baca dua ayat. Ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un, sama saja alaihim, atas mereka. Anzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah menutup atas kalbu mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka pun ada penutup. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan adab yang besar. Dua ayat ini terkait dengan golongan yang kedua. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman, orang bertakwa, dan dua ayat ini Allah menerangkan tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian nanti di ayat berikutnya Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang munafik. Sehingga Syaikhul Muslim rahimahullah menyatakan, kata beliau, dalam surat ini Allah bada'a bitayyib thummal khabith thummal akhbath. Dalam surat ini Allah mulai dengan menyebut sifat-sifat orang baik, yaitu orang-orang beriman, orang bertakwa, itu kita baca. Yang kedua, sifat orang yang khabith, itu orang kafir. Yang ketiga, thummal akhbath, kemudian yang lebih jelek, yaitu orang-orang munafik. Innal ladzina kafaru sawa'un, sawa yakni kata beri mustawin, sama saja. Atas mereka, anzar tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-inzar, kata Syaikhul Islam rahimahullah, adalah al-i'lamu al-maqrunu bitakhwif. Al-inzar adalah al-i'lam, pemberitahuan yang makrun, yang al-maqrun diiringi dengan takhwif, dengan ancaman, menakut-nakuti. Ini inzar. Ya, sama saja apakah engkau berikan mereka pemberitahuan dengan ancaman, peringatan, atau tidak. La yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Al-khatam yani at-taba'. Tertutup. Untuk menutup mereka, menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Rahimahullah, kata beliau, fahaulai waliyadzubillah, maka mereka orang kafir waliyadzubillah, kulubuhum makhtumun 'alaiha, hati-hati mereka, kalbu mereka itu telah tertutup. Sehingga la yasduru minha khairun wa la yasilu ilaiha khairun. Sehingga tidak akan keluar darinya kebaikan dan tidak akan masuk kepadanya kebaikan. Tertutup. Wa ala samihim, juga tertutup pendengaran mereka. Jadi kata Utsaimin rahimahullah, wal khatam ala al-udhun, meletup pada penutupan pada telinga itu, yakni ala tasma'a khairan tantafi'u bihi. Telinganya tidak bisa mendengar kebaikan yang bermanfaat untuk dia. Kalau pendengar tidak akan bermanfaat baginya. La tasma' khairan tantafi'u bihi. Wa 'ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada ghishawah. Ghishawah ini ghita. Ghishawah adalah penutup yang yahuru bainaha wa baina nadharil haq. Itu yang menghalanginya untuk melihat al-haq. Walau nadharat lam tanfa'. Dan kalaupun melihat tidak bermanfaat untuk dia. Ini ghishawah. Walahum adzabun adzim, yakni kata sebutnya min rahimahullah wa huwa adzabun nar. Adzabun adzim yakni adzabun nar. Mereka akan mendapatkan adab yang besar, yakni adab neraka. Ini dua ayat terkait dengan orang kafir. Faedah dari dua ayat ini, yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala adalah tasliyah. Tasliyah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penolakan orang-orang kafir. Ketika melihat orang kafir tidak menerima dakwahnya, maka Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ini, bahwasanya memang demikian keadaan orang kafir. Apakah engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini tasliyah. Yang kedua kata Syaikh bin rahimahullah, anna man haqqat alaihi kalimatul adab, seorang yang telah ditetapkan akan mendapatkan adab, fa innahu la yu'minu, maka dia tidak akan beriman. Mahma kanal munzir wadda'i, siapapun yang memberi peringatan kepada dia, siapapun yang mendakwahi dia ketika telah ditetapkan menjadi orang yang akan terazab, tidak akan beriman karena hatinya telah tertutup. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, anal insan idza kana la yas'uru bil khauf 'inda al mau'izah, sehingga ketika ada seseorang tidak merasa takut ketika mendapat nasihat, mendapatkan tarhib, tidak saya tidak ancaman-ancaman tentang neraka, tentang azab, tidak ada rasa takut. Walalik bilik bala Allah Ta'ala, dan tidak ada keinginan untuk segera menghadap Allah, beribadah kepada Allah ketika dinasihati untuk beramal baik, tidak tertib, ada dorongan semangat untuk beramal, tidak ada tergerak untuknya. Fa'inna fihi syabahan minal kufar, maka ada pada orang tersebut kemiripan dengan orang kafir. Yang mereka orang kafir tidak bisa menerima nasihat, ya ketika dinasihati, dan tidak beriman ketika didakwahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara yang beliau sebutkan, tidak saya baca semua, adalah wa'idu ha'ulil kufar bil adzab al-'adzim. Ayat ini menunjukkan tentang adanya azab bagi mereka orang kafir dengan adab yang besar, yang disebutkan beliau ini adab neraka. Apakah satu masalah beliau sebutkan, al-khatam, tertutupnya hati mereka, kalbu mereka, tertutupnya pendengaran mereka, penglihatan mereka. Apakah karena sebab yang dilakukan oleh diri mereka sendiri atau semata-mata ibtila, imtihan? Jawabannya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fal jawabana lahu sabab." Iya. Tertutupnya hati mereka, kalbu mereka, tertutupnya pendengaran mereka, tertutupnya penglihatan mereka itu karena sebab perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaqu azaqallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Ketika mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, kami pun laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan kalbu mereka qasiyah, keras. Dilaknatnya mereka ahlu kitab, dijadikan kalbu mereka keras karena sebab perbuatan mereka, yaitu naqdul mitsaq. Allahumma a'lam bisawab. Wa tabarakallahu.